Mitra bisnis, di Kudus, Jawa Tengah, 18 ton atau sekitar 11 juta batang rokok ilegal senilai 4,5 miliar rupiah dimusnahkan karena tidak membayar cukai sesuai aturan sehingga merugikan negara 2 miliar lebih. Pemusnahan barang atau produk-produk yang dianggap ilegal memang kerap dilakukan. Tapi pemusnahan ini juga disesalkan sejumlah pihak karena tindakan ini dianggap membuang waktu, tenaga, dan raw material yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Seharusnya bisa dicari solusi alternatif yang lebih win-win antara pengusaha dengan bea cukai atau setidaknya produk tersebut bisa dilelang sehingga uangnya bisa masuk ke kas negara. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Ismanu Sumiran. Pak Ismanu, bagaimana komentar Anda? Kami sampaikan dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, kami sampaikan bahwa rokok adalah suatu produk dalam pengawasan, sehingga peredarannya setiap batang harus diawasi, setiap batang harus dikenakan cukai. Dan demikian, tangkapan yang awalnya dari produk ilegal, memang kalau dilihat dari nilai ekonominya memang tinggi, tetapi perlu diketahui bahwa itu adalah produk ilegal dan produk dalam pengawasan. Sehingga pemusnahan ini perlu dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, agar tidak terjadi suatu penyimpangan dari undang-undang di bawah. Memang penangkapan itu harus segera dimusnahkan. Mengingat jumlahnya akan menjadi besar dan akan memakan waktu, memakan tempat dan sebagainya. Tapi kalau dilelang kan akan ada pemasukan buat negara, Pak? Kalau dihitung dari nilai rupiahnya, nilai besaran 4,5 miliar, kalau dibanding dengan income cukai yang satu tahun 2008 kemarin sampai 60 triliun dengan pajak, itu berarti memang ya nilai tersebut bukan angka yang besar. Sehingga perlu disadari bahwa penegakan hukum, menegakkan kebenaran dalam koridor persaingan yang sehat itu perlu. Banyaknya rokok ilegal itu apa karena cukainya terlalu tinggi ya? Sebenarnya begini, bagi pengusaha itu akan memproduksi suatu barang kalau demand-nya ada. Nah, ternyata rokok ini demand-nya cukup tinggi. Sehingga karena rokok ini harus di dalam pengawasan, rokok ini harus dikenakan cukai, makanya pemerintah mengendalikan peredaran rokok ini. Setiap batang dikendalikan. Sehingga demand yang tinggi itu mungkin akan merangsang bagi pengusaha-pengusaha pemula atau aventurir untuk main di pasar gelap. Itu kemungkinan. Makanya semakin tinggi harga cukainya yang dikenakan dan rokok itu semakin mahal, kemungkinan munculnya rokok-rokok ilegal ya akan tetap akan mengikuti linear dengan tingkatan itu. Makanya pemerintah kami berharap harus benar-benar meningkatkan pengawasan dan operasional rokok. Demikian Ismanu Sumiran dan saya Rizal Andika.